إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hai ikhwah, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, wajib kita syukuri. Dan tentunya cara kita bersyukur kepada Allah atas limpah nikmatnya itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepadanya dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita di pembahasan Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala, kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Sekarang pembahasan pembatal Islam yang keempat, An-Naqid Ar-Rabi, pembatal Islam yang keempat, yaitu man i'taqada anna ghaira hadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Pembatal Islam keempat adalah barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya petunjuknya selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya beliau, atau orang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi adalah merupakan petunjuk atau pedoman yang sempurna. Kemudian juga wa anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, dan bahwasanya hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meyakini bahwa hukum selain hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Ini seperti kalladzina yafdhiluna hukma tawagid ala hukmihi fa huwa kafir. Sama seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tagut di atas hukum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwasanya petunjuk ya, ataupun hukum Al-Quran was sunnah itu tidak lebih baik ya, artinya lebih baik selain hukum ataupun bimbingan dari Nabi SAW ya, maka dia telah terjatuh kepada Al-Kufur ya, hati-hati. Apabila orang menyatakan atau juga meyakini, terkadang ada orang yang dia itu mungkin dalam sisi ibadah dia tidak pernah ketinggalan, tapi ternyata dia meyakini bahwa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, sehingga dia mengambil atau mencari hukum selain dari Al-Quran was Sunnah, maka ini sudah terjatuh kepada Al-Kufur. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan Hafizhahu Ta'ala. قال رحمه الله تعالى الرابي من نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه إلى آخره. Nah, tadi kita sudah bahas ya pembatalan Islam kembali. هذا يشتمل على مسألتين. Dan ini dari poin ini ya, dari pembahasan ini itu mencakup dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ya, permasalahan yang pertama ya, pembahasan yang pertama adalah ma'ni taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Jadi barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna ya, dia meyakini seperti itu. Wahdi Rasul, ya, ya, petunjuk Rasul atau bimbingan Rasul itu dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru 'alaiha fi da'watihi ila Allah. Ya, yang dikatakan petunjuk Rasul apa? Agamanya, terus juga jalannya, tata cara manhaj allati yasiru 'alaiha, ya, semuanya masih berporos kepada dakwah ilallah wa fi ta'limihi, kemudian juga ketika dia mengajarkan wa fi akhlaqihi, ataupun juga akhlaknya, tingkah laku, adab beliau. Fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam itu huwa akmalun nas hadyan, artinya orang yang paling sempurna dari sisi apa? Hadyan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Kama qala Rasul sallam fa inna khairul hadithi kitabullah. Nah, seperti di hadis yang sering kita bacakan di awal, maka sungguhnya khairul hadith ya, ucapan yang paling baik ya, yaitu kitabullah, itu Al-Quran. Wa khairul huda atau wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akmalun nas hadyan min haythu muamalatihi ma'an nas wa ma'al mad'uwin. Jadi termasuk yang paling baik, yang paling sempurna di antara manusia ya, ketika beliau memberikan apa? Petunjuk, baik itu dari sisi muamalahnya ataupun juga muamalah bersama dengan manusia ataupun kepada mad'unya. Fakana hadihu ma'an nasi anhu yu'amiluhum bi ahsanil muamalah. Dan tentunya ketika dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya itu dia termasuk yang paling baik. Wad'uhum bi ahsan tariqah, bahkan ketika dia mengajak mereka pun di dalam hal kebaikan itu dengan cara yang baik pula, yang lebih baik lagi. Kama qala Allah azza wa jalla, atau kama qala jalla wa ala, qala Allah jalla wa ala wa innaka la ala khuluqin 'adzim. dalam surat Al-Qalam ayat keempat, dan sesungguhnya engkau itu benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Artinya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhlak beliau itu merupakan akhlak yang paling terpuji, yang paling mulia dibandingkan yang lainnya. Dan yang jamin siapa? Yang telah mentazkiyah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah sendiri yang sudah menyatakan demikian. Kemudian juga di dalam ayat yang lainnya, wa qala ta'ala fa bima rahmatin minallahi lanta lahum. Karena berkat rahmat Allah, ya, sehingga engkau bisa berbuat apa? Lain, ya, artinya lemah lembut terhadap mereka, orang-orang sekitarnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya engkau itu orang yang termasuk kasar atau berhati keras, lam faddu min haulik, tentunya mereka semua akan lari dari sekitarmu. Artinya ini orang-orang yang dia itu tidak bisa, ya, lemah lembut terhadap orang lain, sifatnya kasar, berhati keras, ya, tentunya sekitarnya pun tidak merasa enak, ya, artinya akan lari darinya, ya, tidak mau bergaul dengannya, khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr, maka hendaklah engkau itu mengampuni atas kekurangan atau kesalahan-kesalahan mereka, dan juga memintakan ampun kepada mereka, dan hendaklah bermusyawarah terhadap suatu perkara tersebut. Fahada khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Artinya sudah ada di dalam ayat yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tazkiyah min Allah. Kana ya'lamun nas bi ahsani tariqah. Karena dia mengerti manusia bagaimana cara mengajarkannya dengan cara yang baik. Maka Rasulullah yasta'mil al-ghidhah aw al-ghadab fi ta'lim. Karena saya tidak pernah mengajarkan atau mengamalkan atau menggunakan sesuatu yang sifat itu keras, marah atau yang lain. Kalau ya kisah alladhi dakhala wabala fil masjid, sebagaimana di dalam kisah yang diceritakan di sana itu, ada seseorang yang masuk masjid tapi langsung kencing di masjid, ya, bukan sholat tapi langsung kencing di masjid. Mungkin dia sudah kebelet langsung. Kalau dulu kan masjidnya istilahnya bukan seperti sekarang, ya. Masjidnya hanya cuma di pagar aja, masih istilahnya lantai sama, masih tanah istilahnya, mungkin tanah. Sehingga dia langsung cari pojokan kencing situ. Ya. Kemudian para sahabat itu ingin apa? Mencegahnya, ingin mencegah jangan kencing. Ya, kalau misalkan orang mau kencing itu setan, seperti gimana? Takutnya nanti malah berceceran kemana-mana. Fa'amarum ayyatruku. Ya. Lalu Rasulullah SAW apa? Memerintahkan kepada para sahabat, udah, jangan dilarang, ya. Jangan dicegah, biarin aja dia kencing. Fa'amarum ayyatruku hatta yakmal baul, sampai dia menyempurnakan apa? Itunya, hajatnya. Sudah selesai kencing. Kemudian apa? Summa amara bi dzanubin min ma'in. Sudah dia kencing di situ, bukannya disiram sama dia, malah apa? Sahabat yang lain suruh nyiram. Ya, coba bayangkan. Mungkin kalau kita kan kesal banget, ya. Orang kencing, bukan dia disiram, malah kita disuruh nyiram. Ya. Jadi disuruh oleh Rasulullah SAW sahabat untuk menyiramkan air kencing di tempat yang dia tadi kencing. Itu karena bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan detail, ya. Kalau itu masih tanah. Membain, fasabba ali, kemudian Rasulullah menyiramkan. Semua dah kemudian orang tadi itu yang kencing itu diajak bicara Rasulullah, dipanggil wa qala lahu in hadhihi al masajid la tasluh li syai'in min hadzal bauli wala al qadari. Sebenarnya masjid ini itu enggak bagus ya, tidak baik untuk apa, sesuatu yang ada di dalamnya kotoran atau air kencing. Innamahiya li dzikrillah azza wajal. Jadi masjid ini sebenarnya untuk berzikir kepada Allah, wassalah, wa qiraatil Qur'an, untuk sholat ataupun untuk membaca Al-Qur'an. Ada orang Arab tadi itu, orang Arabi, itu orang Badui, itu paham dan mengerti dengan penjelasan beliau ya. Artinya ini tariqah dari Rasulullah ya. Tidak langsung dikerasi ya. Karena dia mungkin dia tidak paham, tidak mengerti. Nah, itu di antara ta'lim beliau, cara mengajarkan kepada orang ya, sekalipun itu sesuatu yang mungkin seharusnya kita marah, tapi beliau tidak. Wa ghairu dhalika min al-waqa'i allati yata'amal fiha sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi lin-nas bi ahsani tariqah wa akmal hadi. Dan masih banyak yang lainnya. Ya, ada kejadian-kejadian yang di situ beliau mengajarkan ya, kepada orang-orang, kepada manusia dengan cara yang paling baik, wa akmal hadi, dan juga paling sempurna di dalam membimbing mereka. Wa min dalika aidan ya, dan ada juga yang lain ya, di antaranya maka yatahammal min adan nas ya, bahkan beliau pun ya istilahnya sering mendapat gangguan dari manusia, apakah dia dilempari dengan kotoran atau yang lainnya. Tapi wala yaghdab idza usiya fi haqqi sawsam, akan tapi beliau tidak marah. Tidak marah ketika itu menyinggung haknya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahrimu ala musi, bahkan beliau juga berlemah lembut ya, terhadap orang-orang yang tadi memiliki apa, kekeliruan, kesalahan kepada beliau. Amma idan tahakat maharimillah, adapun apabila dia melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa in yaghdab lillah, tentunya beliau akan marah ya, karena Allah. Fa'ihi makan ya Allah beli nafsi, akan tetapi beliau tidak marah kalau terhadap dirinya sendiri. Wa inna makan ya Allah lillah wa hadha syai'un thabitun anhu fi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan marah ya, kalau di situ berkaitan dengan hak-hak Allah ya, dan itu sudah thabit, sudah ada di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi wa kadzalika lamma ja'ahu rajulun yataqadha dainan, ada orang yang datang ke Rasulullah sallam menagih utang ya, yataqadha. Jadi orang ini memiliki utang ya, sehingga menagih kepada Rasulullah sallam. Fa aghdha 'ala an-nabi sallam, dan dengan nada yang marah ya, kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW, fil qaul, dari ucapannya. Kemudian fahina sahabah bihi, artinya seperti hadis yang lengkap ya, hadis lengkap yaitu anna rajulan taqadha Rasulullah SAW faqadha lahum fahamma bihi ashabuhu faqala da'uhu, fahamma bihi ashabun Rasulullah SAW faqala da'uhu. Jadi tentunya sahabat yang lain marah ya, ketika ada orang yang tiba-tiba marah-marah kepada siapa? Rasulullah. Lalu kata Rasul, biarkan saja dia. Ya, mungkin dia ingin apa, mengeluarkan semua unek-uneknya. Fa inna li sahibil haq maqalan, karena dia memang berhak untuk mengatakan demikian, karena dia memiliki yang memiliki utangnya. Washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iya. Lalu Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk membelikan ba'ir ya, unta ya, lalu berikan kepadanya, karena beliau memiliki apa, utang unta. Wa qala la najid illa afdal min sibhi. Lalu kata sahabat, kami tidak mendapati umur ya, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Qala ishtaruhu. Artinya tidak mendapatkan unta yang sesuai dengan apa umur yang tersebut, namun ada yang lebih baik dari seumurnya ataupun dari sisi badannya lebih afdal besar. Qala ishtaru, kata Rasul, sudah belikan saja. Fa'atuhu iya, lalu diberikan kepadanya. Fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Jadi sebaik-baik kalian itu yang paling baik apa? Ketika menunaikan ya, atau membayar hutang tersebut. Tidak mengapa kalau dibayar yang lebih baik. Baik. Ini diantara apa? Khuluq an-Nabi SAW, mu'amalah ma'an nas bi ahsan tariqah, dengan cara yang lebih baik. Wa kadzalika hadiyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulihi ma'a ahli baiti. Demikian juga ketika beliau bergaul dengan keluarganya. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'a ahlihi baiti khairul mu'amalah. Tentunya dia ketika bergaul dengan keluarganya itu dengan cara yang baik. Wa yakunu khairukum khairukum li ahlihi. Karena orang yang paling baik itu yang dia bisa mengayomi keluarga dengan cara yang lebih baik. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik ketika bermuamalah dengan keluargaku. Wa hadha syai'un ma'ruf min sirati, dan ini sesuatu yang sudah kita kenal di dalam sirahnya. Jadi pada ahad yusawi ar-rasul sallam, tidak ada yang sama seorang pun dengan Rasul sallam di dalam hal petunjuk di haji. Bagaimana yakunu khairan minhu? Bagaimana ada petunjuk yang lain itu yang bisa lebih baik darinya? Faman za'ama anna ahadan ahsan. Jadi barang siapa yang menganggap bahwasanya ada seseorang yang dia itu lebih baik minar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadiyan, artinya dari sisi petunjuk atau bimbingan lebih baik dari sallam, faqad kafara, maka dia telah kufur. Al-kufru akbar mukhruj minal milah, dan tentunya kufur ini termasuk kufur yang besar dan keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati kalau ada yang menganggap bahwasanya petunjuknya ataupun metodenya, pedomannya lebih baik dari Nabi SAW, tentunya ini termasuk al-kufr al-akbar, kufur yang besar, al-mukhrij minal millah. Nah, itu pembahasan yang pertama, yaitu mengenai barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna atau lebih baik, maka dia telah terjatuh kepada al-kufur al-akbar al-mukhrij minal millah. Nah, kemudian al-mas'alah wal-mas'alatu al-thaniyah, permasalahan yang kedua. Man i'taqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi faqad kafara. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum selain Rasul sallallahu itu lebih baik dari hukumnya, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran pula. Jadi dia mengambil hukum yang lain, dia mengambil putusan hukumnya diambil bukan dari Al-Qur'an was-sunnah, walaupun dia sudah tahu bahwa ini Al-Qur'an sudah menetapkan demikian, as-sunnah menetapkan demikian, tapi dia tidak mau atau tidak mengambilnya, malah mengambil hukum yang lain, maka faqad kafar, telah terjatuh kepada kekufuran. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mablagh anillah fa hukmu sallallahu alaihi wasallam hukmu sabir min Allah azza wa jalla, kama qala ta'ala inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkum bainan nasi bima araka Allah. Mubalagh anillah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mubalagh anillah, yang menyampaikan, artinya utusan Allah menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. maka hukum salam itu hukum yang sesungguhnya itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena sesungguhnya itu mengucapkan sesuatu itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya, tapi in huwa illa wahyuha. Itu muncul dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepadanya. Nah, kama qala ta'ala inna anzalna ilayka al-kitab, ya, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu al-kitab itu Al-Quran bil-haqq litahkuma bainan nas bima arakallah, untuk memberikan putusan terhadap manusia, ya, bima arakallah, ya, tentunya telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepadamu sesuai dengan telah yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Wa qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau itu berhukum yang memberikan keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan itu bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan kepada. Jadi far Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma yahkum bi hukmillah. Jadi sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhukum memberikan putusan itu dengan hukum Allah. Wa bima arahallah wa lam yakullah. Dan semuanya adalah petunjuk dari Allah, bukan dari diri. Bukan bima ra'ait, bukan dari hasil pemikirannya. Bal qala bima arakallah. Jadi Allah yang telah memberikan petunjuk, memberikan ajaran kepadanya. Fa yajibu tutbal hukmuhu sallallahu alaihi wa taslim wal inqiyad, wajib untuk menerima hukum dan Nabi sallallahu alaihi wa taslim wal inqiyad, berpasangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus dijadikan pedoman. Kama qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Maka tidaklah orang itu dikatakan beriman sampai dia itu berhukum terhadap apa yang kau putuskan. Fima shajara bainahum, dari persisian di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah diberikan keputusan dan mereka menerima dengan keputusan tersebut, la yajid fi anfusihim harja, tidak ada keberatan di dalam hati-hati mereka, tidak ada ganjalan lagi, mereka semuanya rela terhadap keputusan yang telah diberikan oleh Rasulullah. Fi anfusihim harja mimma qadaita wa sallimu taslima, ya, mereka pasrah dengan putusan yang sudah ditetapkan tersebut. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yaqdi bihukmillah azza wa jalla. Dan tentunya sallallahu alaihi wasallam itu memberikan, ya, keputusan hukum Allah, ya, ya. Walau akhta fi ba'dil ijtihad, ya, sekalipun itu nantinya keliru di dalam ijtihadnya. Fa inna Allah la yaqirru 'alal khata', tentunya Allah tidak akan membiarkan, tidak akan menyetujui di atas kekeliruan tersebut. Bal yubayyin lahu as-shawab, bahkan akan dijelaskan, akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih benar. Wala juz al-i'tirad ala hukmihi, maka jangan berpaling dari hukum yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tentunya tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasul yang memberikan putusan dari suatu perkara, namun mereka itu memilih perkara yang lainnya dari urusan tersebut, maka tidak pantas bagi mereka. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang mereka itu atau dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah jauh dengan kesesatan yang jelas. وَقَالَ تَعَلَى مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ. Kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan wajib untuk mengambil hukum Ar-Rasul SAW, nah, mengambil sunnahnya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ. Dan apa-apa yang telah datang dari Rasul itu hendaklah kalian ambil. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan tentunya apa yang telah dilarang tentunya harus ditinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Wa qala ta'ala ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah beliau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Fasunnatihi sallallahu alaihi wasallam, fasunnatu sallallahu alaihi wasallam wahyun min Allah. Dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah. Hanya saja kalau Al-Quran, apabila kita membacanya itu dihitung ibadah. Ya, satu huruf, ya, dihitung satu kebaikan. Adapun al-hadis, ya, tidak dihitung satu kebaikannya. Tidak seperti Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu lafdan wa ma'nan minallahi azza wa jal. Sedangkan al-hadis al-Qudsi itu bisa jadi lafdannya dari Rasul, tapi dari sisi makna itu minallah azza wa jal. Wa sunnah tufassir Al-Quran. Dan sunnah itu sebetulnya menjelaskan dari Al-Quran. Seperti di dalam ayat wa aqimus shalah, Allah merintahkan untuk salat misalkan, tapi di situ tidak dijelaskan apa tata cara salat. Tidak bisa kita mengambil satu hukum hanya dengan Al-Qur'an saja, tetap kita harus mengambil dari as-sunnah. Misal di as-sunnah dijelaskan tata cara bagaimana salat, bagaimana menunaikan zakat dan sebagainya. Bahkan juga mungkin ditambahkan dengan qaul sahabah, ya, ataupun ijma untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran ataupun sunnah. Wahya al-wahyu, ya, jadi fa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wahyun minallah. Sunnahnya sallallahu alaihi wasallam itu termasuk wahyu dari Allah juga. Wa sunnatu fasir al-Quran. Dan sunnah ini menjelaskan Al-Quran. Wahia al-wahyu wal-masdar al-thani ba'da al-Quran. Dan ini termasuk wahyu. Dan ini juga merupakan pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Fayajib ihtiramuh kahtiram al-Quran. Wajib kita untuk memuliakannya seperti memuliakan Al-Quran. Wayajib qabuluha wa qabuka qabil Quran. Dan wajib untuk menerimanya seperti menerima Al-Quran. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan engkau mendahulukan yang sebelum Al-Quran ataupun juga as-sunnah dari Allah dan Rasulnya. Wattaqullah innallaha samiun alim. Fayajib 'alal muslim ayyatalaqa al-ahkam min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib untuk mengambil hukum baik itu dari Al-Qur'an ataupun as-sunnah bagi seorang muslim. Ya. Jadi jangan dia itu wala yahkum fi syai'in bi ra'yihi al-mujarrad 'ala dalil. Jangan sekali-kali mengambil hukum, ya, terhadap sesuatu, ya, dia ambil dari hasil pikirannya, ya, akalnya, tanpa didasari dengan ad-dalil atau awistihsana, atau juga menganggap bahwa ini adalah perkara yang dianggap baik bagi dia. Awistihsani balial yatalaqa al-ahkam min kitabillah wa sunnah Rasulullah. Bahkan harus mengambil hukum baik dari Al-Quran ataupun as-sunnah. wala yajuzu lahu ay yuqaddim qaul fulan ala qaulillah wa qaulsa. Jangan sekali-kali juga apa? Tidak boleh mengambil atau mengedepankan apa? Ucapan seseorang, ucapan si fulan dibandingkan ucapan Allah dan Rasulnya. Jadi harus hati-hati kita di dalam mengambil suatu keputusan. Jangan terbawa apa? Emosi ketika ada suatu perselisihan, nah, sehingga kita tergesa-gesa, sehingga tidak mengambil hukum yang sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Terkadang orang mengerti, paham, namun ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, tidak adanya ta'anni wa tasabut menjadikan dia keluar jalur dari Al-Quran wa Sunnah. Artinya dia tidak tersebut dengan apa? Dengan permasalahan tersebut benar atau tidak. Kemudian juga bisa jadi dia tidak tersebut dengan apa? Dengan hukum apa yang tepat, ya, dijadikan putusannya. Makanya perlu at-ta'anni wa tasabbut ketika memberikan suatu putusan hukum, ya, di dalam suatu permasalahan. Jadi wala yajuz lahu ay yuqaddam qaul fulan ala qaulillah wa qauli rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengedepankan apa? Ucapan si fulan tanpa didasari dengan ad-dalil. Artinya lebih mengedepankan apa? Pemikirannya di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Faman fa'ala dzalik faqad qaddama baina yadillah wa rasul. Barang siapa yang melakukan seperti itu, sama saja dia sudah mengedepankan apa? Ucapannya si fulan dibandingkan Allah dan Rasulnya. Wala yuslahu ay ya'mal aqli wa aqlahu wa fikrahu. Kemudian juga jangan atau tidak boleh dia mengamalkan, mengambil hukum dengan akal atau pikirannya. Au ayyak bal ra'yu ghairi, atau juga mengambil pemikiran atau pendapat orang lain yang mimma yukhalif kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pemikiran baik itu dari akalnya diri sendiri ataupun orang lain yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau misalnya pemikiran atau akalnya tersebut, ijtihadnya itu istilahnya, sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, maka ini la ba'sa bihi. Wajib i'tiqad anna anihkumillah wa rasulihi huwal haq wa shawab. Tentunya wajib untuk mengambil atau dijadikan i'tiqad atau keyakinan itu hukum Allah dan Rasulnya, karena ini adalah al-haq was-shawab, karena ini adalah hukum yang benar. Wa annama khalifahuma huwa al-batil, dan sungguh apa yang menyelisih Al-Quran was-sunnah tersebut itu dikatakan batil. Hadhi aqidah ya'taqiduha al-muslim, dan ini adalah aqidah yang harus tertanam, ya, di dalam dada-dada orang-orang yang Islam. Artinya jangan sampai lepas dari hukum Allah dan Rasulnya. Sekalipun kita belajar, belum tentu kita mengambil putusan ataupun mengambil hukum Allah dan Rasulnya. Karena bisa jadi kita kurangnya ilmu, sehingga di dalam tingkah laku kita pun masih jauh dari Al-Quran wa Sunnah. Tetap kita harus terus belajar, bertanya kepada orang yang mengerti tentang perkara tersebut, dan juga menerima apa? An-nasihah. Penting, karena kalau kita sudah jauh, sudah bertemannya tidak dengan orang-orang soleh, bahkan tidak pernah bertanya ketika dia mendapatkan suatu permasalahan, sehingga dia mengambil putusan yang lain, atau bisa jadi dia mengambil pendapat yang lain, akhirnya jauh dari Al-Quran wa Sunnah, bisa jadi dia nanti faqad dhalla dhalalan mubina. Iyadan billah. Faman ittaqada nahkum al-makhluq ahsan min hukmillah azza wa jalla. Jadi barang siapa yang dia meyakini bahwa hukum al-makhluq itu lebih baik dari hukum Allah azza wa jalla, atau ana hukmu ghair ar-rasul sallam ahsan min hukmihi faqad kabar, atau bisa jadi dia meyakini bahwa saya hukum selain hukum Rasul sallam itu lebih baik dari hukumnya, maka faqad kabar, maka dia sudah terjatuh kepada kekufuran. Wa hada min nawaqid al-islam, dan ini juga termasuk pembatal keislamannya. Jadi hati-hati ketika kita berbuat atau bertingkah laku atau memberikan putusan hukum tanpa didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Seringnya kita didasari dengan apa? Al-Hawa. Berapa banyak manusia terjatuh disebabkan Al-Hawa wal-Jahlu, disebabkan karena hawa nafsunya dan juga karena kejahilan tentang hukum Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita sedang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengamalkan amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dijauhkan dari perkara-perkara yang di situ mengedepankan pemikiran kita atau emosional ataupun juga pendapat orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan juga untuk kita memahami Alkitab wa Sunnah. Ya, karena penting untuk memahami Alkitab wa Sunnah agar kita mudah untuk mengamalkan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nattafi bihadzal qadr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.